الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah menyelesaikan bab-bab yang berkaitan dengan manasik haji dan umrah. Demikian pula ziarah ke kota Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita memasuki bab yang keenam. Dan para ulama menggandengkan bab ini dengan bab manasik haji dan umrah. Disebabkan karena adanya persamaan hukum antara pembahasan al-udhiyah, pembahasan kurban, dengan pembahasan hadyu yang disembelih oleh para jamaah yang menunaikan ibadah haji. Mereka menyembelih hadyu, dan hadyu hewan yang disembelih baik dari jenis unta, sapi ataukah kambing yang memiliki syarat-syarat yang sama hukumnya dengan pembahasan kurban. Oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab fiqih seringkali menggandengkan pembahasan kurban ini dengan pembahasan tentang manasik haji dan umrah. Al-bab sadis, bab yang keenam, fil udhiyah wa fihi masail, tentang kurban. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Kalau tidak salah, bab ini sudah pernah kita bahas. Namun tidak mengapa, dan ini bab yang sedikit, tidak mengapa kita ulangi, karena bab ini disebutkan setelah pembahasan manasik haji dan umrah. Fil udhiyah wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatu al-ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifil udhiyyati wa hukmiha wa adillati mashru'iyyatiha wa syurutiha, tentang definisi al-udhiyyah dan hukumnya, dalil-dalil tentang disyariatkannya dan syarat-syaratnya. Yang pertama, ta'rifu al-udhiyyah, definisi al-udhiyyah. Al-udhiyyah jama'nya al-adhahi, yang juga disebut dhahiyyah. Al-dhahiyyah yang jama'nya al-dhahaya. Dan disebut juga adhatun, al-adhatu jama'nya al-adha, jama'nya al-adha. Ini semua lafaz-lafaz yang meskipun ada perbedaan namun memiliki makna yang sama. Lughatan, al-udhiyatu lughatan, secara bahasa, hiya dhabhul udhiyati waqta dhuha, secara bahasa al-udhiyah adalah menyembelih kurban di waktu duha, di waktu duha. Ini pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah tidak dikhususkan pada waktu duha. Namun itu merupakan awal waktu. Awal waktu disyariatkan menyembelih kurban di waktu duha. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Wa syara'an, adapun secara syar'i, istilah syar'i yang dimaksud al-udhiyah hiya ma yudhbahu min al-ibli awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ila Allah Ta'ala yawm al-'id. Secara istilah syar'i, apa yang disembelih dari jenis unta atau sapi atau kambing, domba atau kambing kacang, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Id. Sebagian menyebutkan bahwa al-udhiyah ma yudhbahu min bahimatil an'am fi ayamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jall bi syurutin wa awsafin makhsusah. Apa yang disembelih dari hewan-hewan ternak, bahimatul an'am, pada hari-hari kurban, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang khusus. Ini pengertian al-udhiyah secara istilah syar'i. Yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Hukumnya dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-udhiyah. Kata beliau, al-udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Udhiyah hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama as-salaf dan al-khalaf, bahwa berkurban tidak wajib, namun hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Apabila seorang memiliki kemampuan untuk berkurban, hendaknya dia berkurban, merupakan hal yang sangat dianjurkan. Namun tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Dan dinukilkan dari para ulama as-salaf, dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Abu Mas'ud Al-Badri, Ibn Abbas, Ibn Umar, mereka seluruhnya berpendapat bahwa berkurban hukumnya tidak wajib. Berkurban hukumnya tidak wajib. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Abu Syuraih Hudzaifah bin Usaid mengatakan, adraktu Abu Bakar wa Umar kana la yudhahiyan. Aku mendapati Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa keduanya adalah tetanggaku. Karahiyata ayyukhtada bihima, karena khawatir jangan sampai mereka berdua diikuti dan dianggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang diwajibkan. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi rahimahullah bahwa Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ada'ul adha, wa inni la musir makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Sesungguhnya aku meninggalkan berkurban meskipun aku punya kemampuan, karena khawatir jangan sampai para tetanggaku melihat aku sehingga menganggap bahwa ini merupakan kewajiban atasku. Maka beliau meninggalkan berkurban karena mengkhawatirkan tetangganya mereka melihat dan menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang diwajibkan. Dari sini jelas bahwa para ulama ussalaf, demikian pula al-khalaf, banyak yang berpendapat bahwa al-udhiyah hukumnya sunnatun muakkadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan ini anjuran. Meskipun di dalam ayat ini terdapat perintah wanhar dan menyembelihlah. Maka perintah untuk menyembelih, yakni menyembelih hewan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Setiap umat kami telah menetapkan bagi mereka ibadah nusuk, menyembelih agar mereka menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara hadis atau riwayat yang menunjukkan bahwa berkurban hukumnya tidak wajib, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan hukum tidak diperbolehkannya mengambil rambut, menggunting kuku apabila telah masuki satu Dzulhijjah sementara salah seorang kalian ingin berkurban. Dalam hadis itu disebutkan wa arada ahadukum ay yudhi, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Ingin berkurban, maka ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada keinginan seseorang. Apabila salah seorang kalian ingin berkurban, maka ini ada hukum-hukumnya. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa berkurban hukumnya tidak wajib, dan itu pendalilan dari al-Imam Syafi'i rahimahullah. Meskipun ada sebagian ulama dan dinukilkan dari pendapat Imam Malik, Abu Hanifah yang berpendapat bahwa berkurban adalah wajib, namun yang rajih wallahu taala a'lam, al-udhiyah hukumnya sunnatun muakkadah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Wa li hadits Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقردين. Bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى وسلم berkurban dengan dua ekor domba أملحين. الأملحين يعني bulunya ada yang berwarna hitam dan ada pula yang berwarna putih. أقردين yang bertanduk, ذبحهما بيده, beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Wasamma wa kabbar, beliau menyebut nama Allah sambil bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada bahagian sampingnya, yakni ditidurkan ya, dan diinjak pada bahagian yang mendekati bahagian lehernya. sebagaimana akan diterangkan nanti pada saat yang menjelaskan tata cara menyembelih. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.